واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها ثم أما بعد معاشر المسلمين jamaah Masjid Al-Baitul Ma'mur yang diberkati Allah Ta'ala. Pada tema khutbah siang hari ini, saya memberikan judul Cukuplah Abu Talib sebagai pelajaran. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, tahukah kita siapa Abu Talib? Benar, Abu Talib adalah paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Talib adalah orang yang sejak kematian kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama Abdul Muttalib, yang waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur 8 tahun. Abu Talib inilah paman Nabi yang bernama Abu Talib inilah yang merawat, mengurus dan membesarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai beliau diutus menjadi rasul pada umur 40 tahun. Jadi sebelum Nabi diutus, ma'asyiral muslimin, beliau bersama pamannya Abu Talib ini selama 32 tahun. Dan kalau dihitung dengan sampai Abu Talib wafat, yang tidak pernah meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu lebih banyak daripada 32 tahun ini, ma'asyiral muslimin. Semua orang tahu, kita semua tahu betapa besar pembelaan Abu Talib kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kita tahu betapa besar pengorbanan dan perjuangan Abu Talib, baik untuk membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maupun untuk membela Islam itu sendiri, ma'asyiral muslimin. Bahkan kita semua mengakui tidak ada seorang pun dari kita yang lebih besar perjuangan, pembelaan dan pengorbanannya daripada Abu Talib. Sekarang yang menjadi pertanyaan ma'asyiral muslimin yang berkaitan dengan tema cukuplah Abu Talib sebagai pelajaran. Sekarang Abu Talib di mana? Tidaklah surat At-Taubah ayat 113 Allah Ta'ala turunkan kecuali karena berkaitan dengan paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Talib. Yang Allah Ta'ala berbunyi dalam surat At-Taubah, yang Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin. Tidak patut bagi Nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun buat orang-orang musyrik, walau kanu uli qurba, meskipun mereka adalah kerabatnya sendiri. Dan berkaitan dengan kematian Abu Talib inilah Allah Ta'ala menurunkan suatu ayat dalam surat Al-Qasas yang berbunyi innaka la tahdi man ahbabta, kamu wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah orang yang kamu cintai, walakinallaha yahdi may yasha, tetapi Allah memberi hidayah siapapun yang dikehendakinya. Ma'asyiral muslimin yarhamukumullah, Abu Talib sekarang di neraka. Kita tentu tidak suka mengatakan kerabat-kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam di neraka, tidak. Tetapi karena ayat dan hadis menyatakan demikian, ma'asyiral muslimin, kita harus tahu ketika Abu Talib dalam kondisi sakaratul maut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang. Beliau berkata kepada pamannya, ya ammu, wahai paman, qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, kalimatan ashadu laka biha indallah yaumal qiyamah, kalimat yang akan aku jadikan saksi pada hari kiamat di hadapan Allah bahwa anda muslim. Sayangnya ma'asyiral muslimin, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ini, di samping Abu Thalib ada Abu Jahal dan ada Abdullah bin Umayyah yang dua-duanya musyrik waktu itu. Karena kemudian Abdullah bin Umayyah masuk Islam tapi Abu Jahal tidak. Setiap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin yarhamukumullah, langsung dua orang ini mengatakan, ya Abu Thalib, wahai Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah kamu sudah benci dengan agama Abdul Muttalib? Ma'asyiral muslimin yarhamukumullah, pelajaran bagi kita. Kita tidak boleh fanatik kepada nenek moyang. Kita fanatiknya kepada qala Allah, qala Rasul. Kalau nenek moyang kita orang yang saleh, orang yang berpedoman kepada qala Allah, qala Rasul, monggo silakan fanatik. Monggo silakan dibela mati-matian. Sayangnya Abu Thalib di sini sangat fanatik kepada agama bapaknya. Bapak Abu Thalib adalah kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdul Muttalib, yang agamanya adalah menyembah banyak berhala. Dan di sini ma'asyiral muslimin, kita harus tahu betapa buruk dan betapa bahaya teman-teman yang tidak soleh. Karena hingga kita kondisi sakaratul maut, dia masih berusaha menyesatkan kita. Andaikan tidak ada Abu Jahal, andaikan tidak ada Abdullah bin Umayyah yang melarang Abu Thalib mengucapkan la ilaha illallah, kemungkinan besar Abu Thalib mengucapkan la ilaha illallah. Setiap Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang talqinnya ma'asyiral muslimin, dua orang musyrik ini langsung mengatakan, apakah kamu sudah benci dengan agama bapakmu Abdul Muttalib? Hingga akhirnya Abu Thalib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah ma'asyiral muslimin. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat terpukul, minta kepada Allah Ta'ala dan beliau bersumpah, la astaghfiranna laka, demi Allah wahai paman, aku akan beristighfar untukmu, malam unha anka, selama aku tidak dilarang. Di sini seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu ini bakal dilarang, dan betul dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian turun tadi surat At-Taubah 113, maka nalin nabiyyi walladzina amanu, tidak patut buat nabi dan orang-orang beriman, ayastaghfiru lil musyrikin, memintakan ampun buat orang-orang musyrik, walau kanu uli qurba, meskipun mereka adalah karib kerabatnya. Ma'asyiral muslimin yarhamukumullah, setelah kematian Abu Thalib, Abbas paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, saudaranya Abu Thalib, tapi Abbas masuk Islam, berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma aghnaita an ammik, wahai Muhammad, apa yang kamu lakukan buat pamanmu ini? Faqad kana yahutuka wa yaghdabu laka, dia senantiasa melindungimu dan marah untukmu. Jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa fi dhahdahin minan nar, walaula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Huwa fi dhahdahin minan nar, dia berada dalam dhahdah, dalam neraka ma'asyiral muslimin. Dhahdah itu adalah ketika kita di pantai, kemudian datang ombak, kemudian menutupi kaki kita sampai mata kaki, itu namanya dhahdah ma'asyiral muslimin. Jadi Abu Thalib ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia diadab sampai kakinya aja. Walaula ana, kalau bukan karena aku, syafaatku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan satu-satunya syafaat yang diberikan buat orang kafir hanya untuk Abu Thalib, lakana fid darkil asfali minan nar, pasti dia berada dalam tingkatan paling bawah dari neraka. Pada hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan hadisnya sahih ma'asyiral muslimin, ahwanun nasi adaban yaumal qiyamah Abu Thalib, orang yang paling ringan adabnya pada hari kiamat adalah Abu Thalib. Muntailun bina'laini minan nar. Dia memakai sandal dari neraka. Na'udzubillah, sandal saja. Yaghli minhuma dimaghu. Kemudian otaknya mendidih, ma'asyiral muslimin. Tema khutbah hari ini cukuplah Abu Thalib sebagai pelajaran. Kita di sini, ma'asyiral muslimin, tidak hendak mengatakan siapapun musyrik, tidak. A, B, musyrik, tidak. Tetapi yang mesti kita tanyakan pada diri kita, selama ini saya sudah berbuat syirik atau tidak? Selama ini saya dalam berislam benar atau tidak? Karena kita enggak sadar, ma'asyiral muslimin, karena enggak tahu mungkin kita melakukan kesyirikan. Mungkin kita pakai jimat, mungkin kita minta berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Abu Thalib sangat besar perjuangannya. Betapa sayangnya dan betapa menyesalnya kita kalau kita melakukan kesyirikan, kemudian habis semua amal soleh kita. Kita sudah bangun masjid Baitul Ma'mur misalnya, kita sudah memberi buka puasa kepada orang-orang yang berbuka puasa, kita sudah berzakat, melakukan banyak kebaikan, tapi kemudian kita tidak sadar, kita tidak tahu kita musyrik. Neraka tempatnya, ma'asyiral muslimin. Ini yang saya maksudkan. Jangan sampai peristiwa Abu Thalib terjadi pada diri kita. Karena syirik ini menghapuskan semua amal saleh. Dalam surat Al-Maidah ayat 72 Allah Ta'ala berfirman, innahu may yushrik billah, siapapun berbuat syirik kepada Allah, faqad haramallahu alaihi al-jannah, sungguh Allah telah mengharamkan surga atasnya. Wa ma'wahun nar, tempat kembalinya adalah neraka. Wa malidzalimina min ansar, dan orang-orang zalim tidak akan mendapatkan penolong-penolong. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azimal jalila li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu an-nabiyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yarhamukumullah. Mudah-mudahan yang terjadi pada Abu Thalib tidak terjadi pada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang istiqamah dalam tauhid, menjadikan kita semua orang-orang yang diampuni, sehingga kita semua meninggal dalam kondisi husnul khatimah, dan nanti ketika di akhirat kita semua dimasukkannya dalam surga tanpa azab, tanpa hisab. Tinggal satu pertanyaan, mengapa Abu Thalib bisa seperti itu? Padahal perjuangannya sangat besar buat Islam. Jawabannya ada dalam surat As-Saff ayat 5, ma'asyiral muslimin. Abu Thalib ini, dan lagi-lagi ini jangan terjadi pada kita. Abu Thalib itu sudah mengakui bahwa Islam agama yang benar, tetapi dia tidak segera mengikuti. Kenapa? Karena dia takut dicela. Dia berkata sendiri dalam bait syair yang dia buat, walaqad alimtu anna dina Muhammadin, sungguh aku ngerti bahwa agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min khairi adyanil bariyati dina, merupakan agama manusia yang paling benar. Kata Abu Thalib, laulal malamata, kalau tidak takut celaan, au hadaru masabbatin, atau menghindari cacian, la ru'aitani samhan bidzaka mubina, pasti engkau melihatku orang yang sangat menyambut kepada Islam dengan sambutan yang sangat besar. Jadi Abu Thalib sudah mengakui sendiri, ma'asyiral muslimin. Dan jawabannya kata Allah Ta'ala dalam surat As-Saff ayat 5,

النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah.